Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah تبارك وتعالى. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Fama bikum min ni'matin famin Allah." Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, tentang keutamaan agama Islam. Kita masih membahas nasihat yang datang dari salah satu imam min a'imati tabi'in, salah satu imam di kalangan tabi'in yang bernama Abul Aliyah Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullah, yang mana beliau memberikan nasihat untuk kita semua, wasiat yang sangat agung yang disampaikan oleh beliau. Beliau menyebutkan ta'allamul islama fa idza ta'lamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaikum bisiratil mustaqim fa innahul islam wa la tataharrafu 'anis sirati yaminan wala shimala wa 'alaikum bisunnati nabiyyikum wa iyyakum wa hadhil ahwa. Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, beliau menyampaikan ta'alamul islam, pelajarilah oleh kalian al-islam. Maka apabila kalian telah mengetahui, maka janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian meninggalkan islam. Wa'alaikum bisirati mustaqim, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus, karena sesungguhnya itulah islam. Wala tataharrafu, dan janganlah kalian berpaling meninggalkan Islam berbaling ke arah kanan dan ke arah kiri. Artinya tetaplah kalian mengikuti jalan Siratal Mustaqim. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan hendaklah ya, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hatilah kalian dengan hawa nafsu. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwasanya nasihat Abul Aliyah terkumpul padanya empat nasihat yang sangat penting. Nasihat yang pertama adalah nasihat untuk mempelajari Islam. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah perintah supaya kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena tidak cukup seorang hanya sekedar memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Karena seorang yang dia memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, maka keadaannya seperti mereka orang-orang al-Yahud, menjadi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memiliki kitab, mereka memiliki ilmu, tapi ternyata tidak mau mengamalkan isi kitab tersebut, tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perintah nasihat kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan jalan yang lurus, dan jangan mudah goyang tatkala berbagai macam fitnah menghantamnya. Wasiat yang keempat adalah supaya hati-hati dengan dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Kata beliau, falatan sadu'a tadolal alladhi yuriduna an yuharrifuka anisiratil mustaqim. Hati-hati kalian dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, yang mereka menginginkan penyimpangan, menginginkan supaya kalian menyimpang dari siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, ta'ammal kalama abil aliyati hadha ma ajalahu wa'arif zamanahu alladhi yuhadziruhu fihi minal ahwa alati man ittaba'aha faqad rahiba anil islam wa tafsir al islami bis sunnah wa khawfahu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim minal khuruti anis sunnati wal kitab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'ammal, maka perhatikanlah kalam ucapan Imam Abul Aliyah ini. Perintah supaya kita benar-benar memperhatikan ucapan Imam Abul Aliyah. Ma'ajallahu, begitu agungnya, begitu mulianya ucapan yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Aliyah ini. Wa'arif zamanahu, yang pertama kenali waktunya. Kapan beliau Al-Imam Abu Aliyah menyampaikan nasihat tersebut? Alladhi yuhadziru fihi minal ahwa, yang mana beliau mengingatkan di dalam nasihat tersebut, mengingatkan minal ahwa, dari hawa nafsu. Karena inilah yang akan merusak Islam. Ya. Karena yang akan merusak Islam itu adalah al-ahwa, adanya hawa nafsu. Di dalam beragama tidak lagi mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi ternyata mengikuti hawa nafsu. Maka barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsu, faqad raghiba anil Islam, maka sungguh dia telah benci kepada Islam. Ini orang yang dia meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya, kemudian mengikuti hawa nafsu. Berarti dia telah benci dari Islam. Kemudian kata beliau, wa tafsir al-islami bisunnah. Perhatikan di sini, dan menjelaskan Islam itu dengan sunnah. Artinya, apa yang dimaksud dengan Islam adalah sunnah. Sunnah itu adalah apa saja yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul apa yang dimaksud dengan sunnah. Wa khafau ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim minal khuruji ani sunati wal kitab. Bagi beliau al-imam Abu Aliyah rahimahullah sangat mengkhawatirkan kepada ulama tabi'in, kepada para ulama di zamannya tabi'in. Khawatir tentang apa? Khawatir kalau mereka itu sampai keluar dari sunnah, dari tuntunan Nabi. Khawatir kalau mereka itu di dalam beragama keluar dari Alkitab. Beliau sangat mengkhawatirkan kalau ternyata ada ulama yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, kemudian dengan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau sudah seperti ini adalah musibah, musibah bagi orang tersebut. Sehingga kata beliau, ya tabayyanu laka makna qawlihi ta'ala. Kalau demikian maka jelaslah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Idh qala lahu, yaitu tatkala Nabiullah Ibn Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, aslim, berserah dirilah. Maka Nabiullah Ibrahim langsung mengatakan, qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ini contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perintah kepada kita supaya segera untuk menerima kebenaran. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikatakan supaya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri untuk Allah Rabbul Alamin. Wa qalihi ta'ala, kan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya, begitu pula Nabiullah Ya'qub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Apa wasiat yang disampaikan kepada anaknya? Wasiat yang datang dari seorang nabi, hamba yang saleh memberikan wasiat kepada anaknya, pesan kepada anaknya. Wasiatnya adalah, ya baniya, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat yang datang dari seorang ayah, seorang bapak yang saleh, menginginkan kebaikan kepada anaknya, memberikan wasiat supaya senantiasa berpegang teguh dengan Islam, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yarghabu amillati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang dia membenci agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kecuali orang yang dia memperbodoh dirinya. Orang yang tidak senang dengan agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kata Allah, orang tersebut berarti dia telah memperbodoh dirinya. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan terkait tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Imamu Tauhid. Kata beliau, yaqulu Syekh rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ta'ammal kalama abil aliyah hadha. Kata beliau, perhatikan nasihat Imam Abul Aliyah. Wa ma fihi minal fawaidil azimah, yang mana pada nasihat tersebut di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat agung. Nasihat yang telah lewat, nasihat supaya berilmu, bersemangat mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, dan terus berpegang teguh di atas jalan yang lurus, dan hati-hati dari dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Yang mana di dalam nasihat tersebut terdapat faidah-faidah yang sangat banyak. Wa zamanu abil aliyati mata. Pertama yang kita ambil faidahnya adalah zamannya Abul Aliyah itu kapan? Ya, ternyata pada zaman tabi'in. Zaman tabi'in yaitu generasi ketiga para sahabat dan tabi'in, bahkan generasi kedua. Ya. Ini zaman tabi'in, masih dekat dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata barakallahu fikum, zaman yang masih dekat dengan kerasulan, Imam Abul Aliyah sudah mengkhawatirkan kalau umat Islam itu sudah mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti lagi Al-Quran, tidak mengikuti lagi sunnah. Ya. Zamannya Abu Aliyah adalah zamanu tabi'in, zamannya para tabi'in. Yani maksud para tabi'in, mereka itu adalah murid-muridnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat, mereka adalah muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Imam Abul Aliyah sudah mengkhawatirkan kalau ulama waktu itu sudah mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti lagi Al-Qur'an, tidak mengikuti lagi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fa kaifa bizamanina hadza, kalau demikian bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Kalau dulu zaman tabi'in, Abul Aliyah sudah khawatir, takut kalau kaum muslimin di dalam beragama tidak lagi mengikuti dalil, tapi mengikutinya hawa nafsu, hanya mengikuti dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Lah bagaimana kalau dengan zaman sekarang kita ini? Tentunya kita itu sangat mengkhawatirkan diri-diri kita. Ini yang penting. Jangan sampai kita di dalam beragama tidak lagi mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran, tidak lagi mengikuti dalil-dalil dari hadis, tapi hanya sekedar mengikuti hawa, atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Kata beliau, Abul Aliyah khafa ala tabi'in, fa kaifa bizamanina hadha, innahu ashaddu khataran. Imam Abul Aliyah sangat mengkhawatirkan kepada para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ini para tabi'in khawatir kalau mereka terjatuh ke dalam penyimpangan dengan meninggalkan Al-Quran, dan mengikuti hawa nafsu. Kata beliau, maka bagaimana dengan zaman kita ini? Kata beliau, innahu asadu khataran. Tentunya zaman kita sekarang ini lebih mengkhawatirkan. Ya. Dan disinilah kita harus lebih mengkhawatirkan diri-diri kita di dalam beragama. Jangan sampai barakallahu fikum di dalam beragama ternyata kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah, lebih suka mengikuti hawa nafsu. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan dan menjamin orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dia itu akan selamat. Sebagaimana disebutkan di dalam sabdanya, taraktukum fikum syai'aini lang tazilu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, intamassaku bihima, apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan keduanya. Apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ini jaminan dari Nabi SAW. Tapi sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, berarti dia telah mengikuti kesesatan. Oleh karena itu, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, untuk zaman-zaman sekarang kita ini, tentunya kita sangat mengkhawatirkan diri-diri kita. Karena semakin banyaknya para da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Dan ini sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Di antara fitnah yang akan muncul, ya, kata Nabi SAW, fihi du'atun illa abwabi jahannam. Nanti di akhir zaman akan muncul da'i-da'i yang mengajak kepada pintu jahannam, mengajak kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya adalah tafsirul islami bisunnah, yang mana beliau menafsirkan Islam itu dengan sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena ini merupakan Islam. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Umar bin Sam bin Salim Bazmul rahimahullah, adapun yang dimaksud dengan sunnah fi syar'i, adapun yang dimaksud dengan sunnah menurut istilah syariat, itu adalah ittiba'u ma ja'a 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wa tarki ma naha anhu, fa hiya tashmalu fi syar'i kullu ma ja'a 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam min umuri wajibatin wa umuri mustahabatin wa tarkil umuril muharrama wa tarkil umuril makruha. Jadi yang dimaksud dengan sunnah ini, yang terkadang sebagian orang keliru di dalam memahami. Terkadang memahami sunnah itu dengan istilah ahlul fikih atau dengan istilah usul fikih. Jadi yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Iya. Ini istilah sunnah indal usuliyin, menurut ulama ahlul usul. Adapun sunnah menurut pengertian syariat, itu adalah ittiba', mengikuti apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal awamir, baik yang bentuknya perintah-perintah. Wa tarki ma nahaa anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sunnah. mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal awamir, baik yang bentuknya perintah-perintah atau meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Sehingga tatkala ada seorang mengatakan ini sunnah Rasul, artinya inilah tuntunan Rasul, ini contoh Rasul. Bukan maknanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Tapi maknanya adalah itu perkara yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasmalu fi syar'i, sehingga ini kata beliau mencakup semua syariat. Qulu ma ja'ani Rasul, setiap apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah. Ya. Setiap apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah. Min umuri wajibatin, dari perkara-perkara yang wajib. Wa umurin mustahabatin, atau dari perkara-perkara yang mustahabah. Ya, itu semua disebut sunnah. Ya. Sehingga apa saja yang datang dari Nabi SAW itu disebut dengan sunnah. Oleh karena itu Islam diartikan dengan sunnah. Kenapa? Artinya adalah Islam apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala ada seorang yang dia beragama, berislam dengan mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak benar. Maka di sini kata beliau, wa tafsiru islami bis sunnah, dan menafsirkan Islam dengan sunnah. Itu artinya dengan mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Sehingga kita di dalam beragama, di dalam berislam, supaya mengikuti apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh mengada-adakan atau menciptakan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang diistilahkan perkara-perkara bid'ah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan wa alaikum bi sunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Apa maknanya? Itu berpegang teguh dengan agama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu maknanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam Islam. Perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan demikian. Hati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Karena mereka ahlul bid'ah. Tatkala menyebarkan bid'ahnya, tatkala menyebarkan pemikirannya, mereka tidak akan mengatakan, "Oh, ini perkara bid'ah." Tidak. Tapi mereka akan mengatakan, "Inilah ajaran Rasul." Sehingga barakallahu fikum, itu yang namanya berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Ya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, hati-hati kalian dari perkara bid'ah, waspada. Ya. Kenapa demikian? Karena para pelaku-pelaku bid'ah, tatkala menyebarkan bid'ahnya, dia tidak akan mengatakan, oh ini perkara bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Mereka tidak akan mengatakan demikian, tapi mereka justru berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani mengatakan, oh ini ajaran Rasul, ini ajaran Nabi kita. Ya, berani mengatakan seperti itu. Itulah yang berdusta, yang namanya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang yang dia berdusta atas nama Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, mengatakan ini syariat Rasul, padahal enggak ada Nabi merintahkan demikian. Orang yang berdusta atas nama Rasul dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka orang tersebut diancam tempat kembalinya dengan neraka, tempat tinggalnya neraka. Karena orang tersebut barakallahu fikum telah berdusta atas nama Rasul. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa khawfuhu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim minal khuruji anis sunati wal kitab. Faedah berikutnya, beliau kembali menjelaskan betapa khawatirnya Imam Abul Aliyah kepada ulama-ulama tabi'in dari keluar anil sunnati wal kitab, keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Abul Aliyah sangat mengkhawatirkan kalau mereka, para tabi'in, keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Wa kaifa bina, maka kalau demikian bagaimana dengan keadaan kita? Para tabi'in dikhawatirkan mereka ada yang keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita? Kata beliau, al-khawfu alaina ashad. Tentunya kita memiliki kekhawatiran yang lebih. Ya. Dengan kita memiliki rasa takut, rasa khawatir kalau kita sampai terjatuh kepada perkara bid'ah, tentunya kekhawatiran tersebut diwujudkan dengan kita bersemangat thalabul ilmi. Ya, dengan kita semangat untuk mempelajari syariat-syariat Islam. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya faedah yang berikutnya adalah yatabayyana laka ma'na qaluhu ta'ala. Faedah berikutnya adalah kita akan mengambil faedah tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 131. Iyaitu idz qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim, aslim, berislamlah engkau, berserah dirilah engkau kepada Allah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam langsung mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, istijabu li amrillahi azza wa jal, hendaklah seorang itu bersegera, ya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita, kesempatan kita hidup itu sampai kapan. Dengan kita menunda amal, sehingga nasihat yang sangat indah, nasihat yang sangat bagus yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar, memberikan nasihat apa? Memberikan nasihat, idza asbahta fala tangtadirul masa, wa idza amsayta fala tangtadirus sabah, khudz min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Nasihat yang sangat indah. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu di pagi hari jangan nunggu-nunggu sore hari. Dengan menunda amalan, dengan mengatakan nanti saya beramal kalau sudah sekian tahun, saya mengikuti ajaran-ajaran Rasul yang benar kalau sudah sekian tahun, menunda amal ini namanya. Kata Ibnu Umar, kalau di sore hari jangan menunggu pagi hari, tapi segeralah gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini nasihat yang datang dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Barakallahu fikum. Di sini adalah bersegera untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan, idz qala lahu rabbuhu aslim, Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung mengatakan aslamtu, aku berserah diri li rabbil alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Inilah hendaknya yang dimiliki oleh seorang muslim. Jangan menunda-nunda kesempatan. Tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita, segera kita gunakan kesempatan tersebut. Aslama niyatahu wa qasdahu wa amalahu lillahi azza wa jal. Artinya kata beliau, aslama niyatahu, berserah diri kepada Allah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, niat dan tujuan serta amalan. Ini maknanya. Artinya orang tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, niatannya, amalannya diniatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadza huwal Islam, inilah yang dimaksud dengan Islam. Apa itu Islam? Sekarang akan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan apa yang dimaksud dengan Islam. Sebetulnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-131 ini penjelasan tentang Islam. Beliau menjelaskan Islam itu adalah al-ikhlasu lillahi azza wa jal wal inqiyadu lillahi azza wa jal. Islam itu maknanya adalah seorang mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah, al-inqiyadu lillah, dan dibarengi dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Jadi yang namanya Islam barakallahu fikum bukan hanya semata-mata pengakuan. Kalau hanya semata-mata pengakuan, semua orang bisa mengaku kalau dirinya Islam, dirinya Muslim. Tapi yang penting ini, Islam itu adalah harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah, harus dibarengi memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau, walihada yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa naqalahu anhu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dan juga ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukil oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau yang berjudul As-Salasatul Usul, tiga pondasi terpenting. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki sebuah kitab yang berjudul As-Salasatul Usul, tiga pondasi terpenting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tiga pondasi terpenting yang harus diketahui oleh muslim, setiap muslim. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau tentang arti Islam. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, apa itu Islam? Kata beliau, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata beliau yang dimaksud dengan Islam adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini yang dimaksud Islam. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan berserah diri tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik, juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan Islam, yang terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Yang kedua adalah tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan berlepas diri pula dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Jadi tiga perkara ini harus ada. Sehingga tatkala ada seorang dia mengaku dirinya Muslim, Islam, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah, maka ini dipertanyakan, benar ataukah tidak keislaman orang tersebut. Atau dia mengaku Islam, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, tidak meninggalkan amalan-amalan kesyirikan, bahkan ibadahnya, ritualnya dipenuhi dengan acara-acara kesyirikan, berarti ini Islamnya dipertanyakan. Karena Islam itu melarang dari amalan-amalan kesyirikan. Ini justru sebaliknya. Ayat-ayat Al-Quran sering dijadikan untuk acara-acara kesyirikan, untuk acara-acara bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga ini faedah yang sangat besar, yang kita harus benar-benar memahami dan mengamalkan apa itu Islam, yang diambil dari kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-131. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya adalah faedah tentang wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ya'qub alaihi wassalam kepada anak keturunannya. Ya. Faedah wasiat yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub kepada anak keturunannya. Apa itu? Yaitu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 132. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bunayya atau ya baniyya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dan Nabiullah Yaqub, begitu juga Nabiullah Yaqub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya. Apa itu wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Yaqub kepada anak-anaknya. Ya, kepada anak-anaknya, janganlah engkau mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ini yang seharusnya kita contoh. Ini yang seharusnya kita khawatirkan kepada anak-anak kita. Senantiasa mendorong kepada anak-anak kita supaya mati dalam keadaan muslim. Ya. Ini harusnya kita khawatirkan. Barakallahu fikum. Ya. Adapun tentang keadaan rezeki anak kita, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyebutkan tatkala janin berusia 4 bulan, yursalu alaihil malaku. Allah mengutus malaikat bikat bi rizkihi wa ajalihi, untuk menulis rezekinya, ajalnya. Itu sudah ditulis rezekinya si fulan sekian sekian, ajalnya si fulan sekian sekian. Ini sudah ditulis oleh Allah, sudah ditetapkan. Kita lihat orang yang saleh, ya, memberikan wasiat kepada anaknya, mengkhawatirkan kalau nanti anak keturunannya mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan berbuat syirik, sehingga memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya atau ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Kata Nabiullah Ya'qub dan Nabiullah Ibrahim, maka janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini yang diinginkan. Barakallahu fikum. Inilah barakallahu fikum yang hendaknya diwasiatkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan kepada anaknya supaya menjadi anak yang salih dan salihah. Supaya menjadi anak yang tetap istiqamah di atas tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga kita jangan terpengaruh cara berpikirnya orang-orang kafir yang mereka hanya memikirkan kehidupan dunia. Padahal Allah sudah menyebutkan kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang menipu, kata Allah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang menumpang lewat. Artinya jangan berangan-angan hidup panjang, hidup lama di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadhihi wasiatu Ibrahim alaihi salam, wasiatu Yaqub alaihi salam. Ini adalah merupakan wasiatnya Nabiullah Ibrahim, merupakan wasiatnya Nabiullah Yaqub alaihi salam. Ya. Kullu minhuma wasaduriyatahu bitamassuki bil Islam. Masing-masing keduanya, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yaqub, memberikan wasiat kepada zuriyatahu, memberikan wasiat kepada keturunannya, bitamassuki bil Islam, supaya benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Islam yang tadi sudah kita bahas, yang terkumpul tiga perkara: memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Perbuatannya juga dihindari, pelaku-pelakunya juga kita jauhi. Barakallahu fikum. Ini Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yaqub alaihi salam, yang kita jadikan qudwah, yang kita jadikan contoh. Barakallahu fikum. Ternyata memberikan wasiat kepada anak keturunannya, bitamassuki bil Islam, untuk benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Kalau sudah berpegang teguh dengan Islam, kita tenang. Ya. Adapun dunia, rezeki anak kita sudah dijamin oleh Allah. Ya. Sudah dikatakan oleh Nabi, Allah mengutus malaikat biqadbi rizkihi wa ajalihi. Ditulis rezekinya, ajalnya sudah ditulis. Ya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditentukan. Si fulan seperti ini, si alan seperti ini sudah ditetapkan. Ya. Sehingga walaupun berusaha mengejar-ngejar dunia, kalau sudah ditetapkan menjadi fuqara, ya menjadi orang-orang fakir. Ya. Sehingga kita jangan heran, orang kelihatannya kerja siang malam kerja terus, tapi ya kehidupannya seperti itu saja. Ya. Orang yang kelihatannya kerjanya rajin ngaji, tapi motornya baru, ya banyak, iya kan? Kerjanya rajin ngaji, masya Allah, ya. Sampai banyak, ada yang heran, jenengan itu kerjanya apa sih? Saya lihat kerjanya ngaji terus, kelihatannya ngaji terus, ya. Tapi yang enggak lah ya, ya. Kelihatannya ngaji terus tapi motornya baru, bisa nyekolahkan anak. Saya anak tiga, pusing luar biasa nyekolahkan anak. Ya, ya itu akibat ngejar-ngejar dunia. Ya, itu jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Ini wasiat yang datang dari hamba yang soleh, nabi yang soleh. Barakallahu fikum. Wa antum min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam. Wa wasiyatu samilatun lakum wa liman ya'ti ba'dakum ila an taqumas sa'ah, kata beliau. Dan kalian umat Islam termasuk keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salam syamilatun, mencangkup orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga wasiat itu pun untuk kita. Ya, kita supaya berpegang teguh dengan Islam dan mati dalam keadaan muslim. Bahkan wasiat tersebut berlaku illa antaku masa'ah, berlaku sampai tegaknya hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi wasiat itu bukan hanya khusus untuk anak keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja, tapi wasiat itu berlaku sampai hari kiamat. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita pun mendapatkan perintah supaya kita benar-benar berpegang teguh dengan Islam, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah, dan jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa wasa biha Yaqub bani Israil alladzina humul yahud. Begitu juga Nabiullah Yaqub alaihi salam memberikan wasiat kepada bani Israil. Humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mendapatkan wasiat yang sama. Mendapatkan wasiat supaya berpegang teguh dengan Islam. Wallahu wasa bihadzal arabil ajami bi abihadza al araba wal ajama wa wasahum jami'an ala lisani Ibrahim wa Yaqub alaihi wassalam. Maka kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat ini, memberikan wasiat supaya berpegang teguh dengan Islam secara menyeluruh, baik yang Arab maupun yang non-Arab. Yang non-Arab seperti kita ini, ya, semuanya mendapatkan wasiat untuk berpegang teguh dengan Islam, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Ayat yaitu ikhtarahu lakum. Hadihi ni'matun azimah. Artinya Allah memilihkan untuk kalian agama. Memilihkan agama yang paling bagus. Hadihi ni'matun azimah. Maka yang seperti ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya. Tatkala seorang diberi nikmat Islam, berpegang teguh dengan Islam, ini merupakan nikmatun azimah, merupakan nikmat yang sangat besar. Bainama aktsarul basyari 'alal dhalal. Kata beliau, tatkala Allah memberikan kepada kalian nikmat Islam, ini sesungguhnya nikmat yang sangat besar. Tatkala kebanyakan manusia mereka berjalan di atas kesesatan, mereka bingung, ya. Ternyata Allah selamatkan kalian dengan Islam, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Maka ini merupakan apa? Kenikmatan yang sangat besar. Tatkala melihat kebanyakan manusia hum ala dhalal, mereka berjalan di atas kesesatan, ngertinya mengikuti Islam, tapi ternyata mengikuti barakallahu fikum ajaran-ajaran bid'ah, ya. Inilah yang namanya kesesatan. Wa antum an'amallahu alaikum bihadzal dinil azim. Maka Allah memberikan kepada kalian dengan satu kenikmatan yang sangat agung, yaitu dengan agama yang besar ini, agama Islam. Ba'atha ilaikum hadza rasulal karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhalur rusul. Allah mengutus kepada kalian seorang rasul yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalur rusul. Yang mana Muhammad itu adalah rasul yang paling afdal. Ya, rasul yang paling afdal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinukum afdhalul adyan. Bahkan agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul adyan. Agama yang paling afdal. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan nikmatun azimah. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Hadhihi hiya muhimmatun. Inilah kata beliau merupakan nasihat yang muhimmah, merupakan nasihat yang sangat penting. Barakallahu fikum. Apa artinya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata beliau, maknanya antasbuta ala hadadin. Maknanya hendaklah engkau tetap kokoh di atas agama ini, yaitu di atas agama Islam. Hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepadamu al maut, kematian. Ya. Maka di sini barakallahu fikum. Ya. Kita bisa mengambil faedah yang sangat penting. Bahwasanya kita diperintahkan untuk tetap kokoh, tetap bersabar, berpegang teguh dengan agama Islam ini sampai datang al maut. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia berpegang teguh dengan Islam itu akan diuji, akan mendapatkan berbagai macam cobaan, dan kita diperintahkan untuk bersabar sampai datang padanya al-maut, kematian. Kata beliau, fa idza ja'aka al-maut wa anta ala hadza dini wa anta minas sa'ada. Adapun kata beliau, apabila telah datang kepada engkau al-maut, kematian. Datang kepada engkau kematian. Wa anta ala hadza din, dan engkau tetap kokoh, tetap teguh, berpegang teguh dengan agama ini, maka engkau termasuk orang-orang yang berbahagia. Ya. Engkau itu termasuk orang-orang yang berbahagia. Ini apabila barakallahu fikum seorang mati dalam keadaan berpegang teguh dengan Islam. Tetap sabar di atas al-Islam. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya kata beliau, ama in ja'akal mautu wa anta munharifun an hadza din wa anta minal asqiya. Kata beliau, adapun apabila datang kepada engkau al-maut, datang kepada engkau kematian, wa anta muharifun, ternyata engkau telah menyimpang, telah meninggalkan agama yang lurus ini, fa anta minal asqiya, berarti engkau termasuk orang-orang yang celaka. Ya. Orang yang datang kepadanya al-maut, kematian, ya. Ternyata barakallahu fikum tatkala datang kematian sudah dalam keadaan menyimpang. Maka yang demikian barakallahu fikum berarti orang tersebut orang yang celaka. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang dia tetap istiqamah di atas agama. Orang yang tetap istiqamah di atas tauhid sampai datang kepadanya al-maut, kematian. Allah sebutkan di dalam surat Fusilat ayat yang ke-31. Allah sebutkan innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah jaminan orang-orang yang dia tetap istiqamah di atas Islam sampai datang padanya al-maut. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mengatakan Rabb kami Allah artinya dia berislam, tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik sampai datang kepadanya al-maut. Dia tetap istiqamah. Tatanazzala alaihimul malaikah. Maka datanglah kepada mereka para malaikat mengatakan ala takhafu, janganlah kalian takut untuk menghadapi yang berikutnya. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan berikan kabar gembira kepada mereka bil jannah, untuk mendapatkan sorga ala in kuntum tu'adun, sorga yang telah dijanjikan kepada kalian. Inilah orang-orang yang mati dalam keadaan istiqamah. Para malaikat turun mengatakan ala takhafu wa la tahzanu, karena kondisi orang yang sakaratul maut, dia merasakan rasa sedih sekaligus merasakan rasa takut. Dia bersedih karena akan berpisah dengan keluarganya, akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Dia takut karena akan menghadapi kehidupan yang lebih berat. Kehidupan di alam kubur itu lebih berat. Ya. Sehingga Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu kalau melewati kuburan itu menangis. Ya. Menangis karena takut. Tahu kehidupan di alam kubur itu lebih berat daripada kehidupan di alam dunia. Maka orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Islam, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tunduk kepada Allah, setelah itu dia menjauhi kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, para malaikat itu menghibur. Tatkala hamba tadi dalam keadaan takut, juga dalam keadaan sedih, bercampur menjadi satu. Bagaimana keadaannya itu? Dalam keadaan takut yang luar biasa, karena sudah tahu akan datang al-maut, juga sedih yang luar biasa. Malaikat datang menghibur. Ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, jangan engkau bersedih. Tapi wa absyiru bil jannah. Ya, kabar gembira bagi kalian, surga, karena mati dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan di sini jelaskan, fal ibratu bil khatimati allati tamutu 'alaiha. Sehingga al-ibrah, pelajaran yang kita ambil adalah apa? Bil khatimah, pada penutupannya. Bagaimana penutupannya? Allati tamutu 'alaiha, yang kau mati di atasnya. Mati di atas Islam atau kau mati di atas kekufuran, mati di atas syirik atau mati di atas bid'ah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya apa? Utsbutu. Tetaplah kokoh kalian di atas Islam. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai ya, meninggalkan Islam gara-gara hanya mengejar dunia, tidak lagi menjadi ahlu tauhid. Hanya karena mendapatkan celaan, cemoohan, direndahkan. Ujian yang menimpa kita itu belum seberapa dibandingkan oleh orang-orang yang mendahului kita, para sahabat, orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu. Ya. Hadza fihi al-hasu 'ala sabati 'ala hadza din hatta ya'tiyakal maut wa anta 'alaihi wa la tatrukuhu abada. Maka kata beliau, barakallahu fikum, ayat ini dorongan kepada kita untuk tetap kokoh di atas agama Islam. Tapi Islam yang sebenarnya. Sampai datang kepadamu kematian dan engkau tetap di atas agama Islam, tidak meninggalkan sedikit pun. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi ada sedikit himbauan dari panitia sebelum taklim dimulai. Mungkin sebagian ikhwah, bahkan sebagian banyak ikhwah belum hadir, terkait kotak infak yang tadi diputarkan. Insya Allah hasilnya akan disalurkan untuk tebar dakwah majalah syariah yang memuat khusus tentang bahaya komunis, yang berjudul Awas Komunis Bangkit Lagi. Ya. Jadi tafadol para ikhwah yang mau membantu, mau menyumbangkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah, yang mana saat ini orang-orang komunis sudah berani ya, unjuk gigi istilahnya, berani menampakkan komunisnya, bahkan menuntut kepada penguasa kita untuk minta maaf dan seterusnya. Maka ahli sunnah wal jamaah, para satidah, menghimbau kita semua untuk ta'awun, untuk tebar dakwah majalah syariah, sehingga infak yang antum tadi berikan itu nanti disalurkan untuk tebar dakwah majalah syariah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.